Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji bi ihsanin ila yaumil ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung, enggak bisa kita sebutkan satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu nafi', ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, ilmu yang merubah kita dari kemaksiatan kepada ketaatan, ilmu yang mengantarkan kita dari kesyirikan ke tauhid dan iman, ilmu yang memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, ilmu yang lahir dari keikhlasan, yang lahir dari keikhlasan. Karena kualitas ilmu kita itu ditentukan oleh keikhlasan kita, bukan sebatas kecerdasan kita, bukan sebatas ketajaman kita dalam memahami dan kecepatan kita dalam menghafal. Kecerdasan itu penting, sebagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun kalau sudah bicara al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang merubah, itu ditentukan oleh niat dan keikhlasan. Itu ditentukan oleh hati. Abdullah bin Abbas mengatakan, innama yahfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi, atau innama yuhfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi. Sesungguhnya seseorang itu menghafal atau menjaga atau menguasai ilmunya itu tergantung niatnya. Atau bisa bermakna seseorang itu dijaga oleh Allah melalui ilmunya itu tergantung niatnya. Jadi hadirin Allah muliakan, kemampuan kita dalam menjaga ilmu, mengamalkan ilmu, memahami dengan benar, itu tergantung niat kita. Dan penjagaan Allah kepada kita itu tergantung niat kita. Jadi jaga niat itu penting. Kenapa kita hadir, kenapa kita duduk. Makanya ulama kita itu sebelum bicara panjang lebar, sebelum bicara setiap bab dari ilmu, itu mereka mengatakan tathir wi'a'il ilmi, membersihkan tempatnya ilmu, membersihkan wadahnya ilmu. Karena kalau tempat atau wadah itu gak bersih, akan ada masalah. Antum mau taruh makanan seenak apapun, semahal apapun, setinggi apapun kualitasnya di kulkas yang rusak, itu makanan akan basi, hadirin. Taruh wagyu itu di kulkas, tapi kulkasnya rusak, itu basi nanti wagyunya, walaupun kualitas terbaik. Makanya ini hal yang harus perlu kita camkan. Jangan sampai kita senang dipuji, senang disanjung orang. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa la yajtami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul mad wa tsana'i wa tama' fi ma 'inda an-nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar. Keikhlasan di dalam hati itu dengan cinta pujian, cinta sanjungan dan ambisi memiliki apa yang dimiliki oleh orang, itu tidak akan bersatu dalam diri seseorang kecuali seperti bersatunya air dan api. Maksudnya gak pernah ketemu. Air dan api itu gak pernah jadi sahabat dekat, hadirin. Gitu. Gak pernah cocok tuh air sama api. Nah begitu juga cinta pujian, cinta sanjungan, atau berambisi mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain. Dan yang dimiliki orang lain macam-macam loh. Mulai dari harta, barang, atau kecerdasan, kedudukan, popularitas. Kita lihat ya, kok lebih populer dari saya berambisi mengalahkan popularitas dia. Itu bisa aja. Atau harta. Gitu loh. Motor, mobil, banyak hadir. Itu dengan keikhlasan. Gak pernah ketemu, kata para ulama kita. Gak pernah ketemu. Kalau di dunia ilmu itu banyak-banyakan jamaah, padat-padatan hadirin. Kalau jamaah yang datang banyak senang, kalau sedikit sedih. Itu gak pernah ketemu sama keikhlasan. Gak pernah ketemu. Atau pengen tampil. Nah ini yang perlu kita camkan. Ilmu kita itu tergantung niat dan keikhlasan kita. Dan ini maksud ilmu nafi. Mungkin kita gak cerdas. Atau kita gak secerdas teman-teman kita. Tapi kalau kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan ilmu nafi. Bahkan bisa jadi melebihi orang yang jauh lebih cerdas dari kita. Tapi kurang ikhlas. Tapi senang dipuji, senang tampil, senang dikasih panggung. Itu harus kita camkan, hadirin. Dan ikhlas itu ketenangan. Ketenangan. Kenyamanan itu, hadirin. Walaupun susah banget ya. Tapi hasilnya juga luar biasa. Itu inti dari semua kehidupan. Keikhlasan itu. Makanya itu yang harus diperjuangkan. Dan itu yang harus lebih diperhatikan. Makanya kan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hendaknya fokus kalian agar amal kalian diterima itu melebihi fokus kalian ke amal kalian itu sendiri. Dan diterimanya amal itu tergantung keikhlasan, hadirin. Jadi fokus kita pada keikhlasan, salah satu maknanya ya, fokus kita terhadap keikhlasan dan ittiba itu, mengikuti sunnah Nabi, dalam prosesnya itu harus lebih besar daripada fokus kita ke pengerjaan ibadah itu sendiri. Itu hadirin. Karena itulah kenikmatan dan kebahagiaan. Dan itulah bagaimana orang-orang besar itu bermain dalam kehidupan. Mereka lebih fokus ke qabulul amal, lebih fokus bagaimana amal itu diterima dibanding fokus mereka ke amal itu sendiri tanpa meremehkan amal apapun, tentu saja. Tanpa meremehkan amal apapun, tapi harus fokus gitu. Karena ilmu nafi itu tergantung itu. Ilmu yang bermanfaat itu tergantung itu. Makanya para ulama mengatakan seperti Syekh Saleh bahwa pencapaian ulama-ulama besar itu ditentukan oleh hati-hati mereka sebelum karya-karya zahir mereka. Ini kadang-kadang kita lupa. Dan memang itu penyakit orang awam kan, kata para ulama. Kata para ulama kan penyakit orang awam itu lebih fokus ke zahir dibanding ke hati. Itu. Beda dengan ulama. Ulama itu fokus ke hati sebelum zahir. Atau fokus ke hati tanpa meremehkan zahir. Itu juga bahasanya. kita tanamkan terus, hadirin. Dalilnya apa? Orang awam itu lebih fokus ke zahir dibanding ke hati. Sedangkan, atau ke batin. Sedangkan ulama itu lebih fokus ke batin tanpa meremehkan zahir. Dalilnya ketika Qarun show of force. Ketika dia tampilkan harta-harta dia. Allah sebutkan kejadian hari itu dalam surat Al-Qasas ayat 79. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Dan Qarun itu keluar di tengah-tengah kaumnya dengan membawa perhiasan-perhiasannya, harta-hartanya. Qala alladina yuriduna al-hayata dunya. Dan berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ahli dunia ini, yang tenggelam dalam dunia. Ya laita lana, duhai, andai saja. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andai kita punya harta sebagaimana yang dimiliki oleh Qarun. Innahu ladzu hadzin 'adzim. Asib. Itu pencapaian yang sangat besar. Lihat. Apa yang difokuskan? Zahir. Harta segala macam. Lalu kita lanjutkan. Wa qala alladziina utul ilma. Lihat. Dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa ilakum. Celaka kalian. Bukan begitu pola pikirnya. Ayat. Bukan begitu pola pikirnya. Thawabullahi khairun. Ganjaran dari Allah itu lebih baik. Jauh lebih baik. Liman amana wa amila salih. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak ada yang mendapatkan hal itu kecuali orang-orang yang sabar, hadirin. Dari sini sebagian ulama menjelaskan pola pikir ahli dunia dan ahli ilmu selalu begitu dalam setiap zaman dan masa. Ahli dunia selalu ngelihat zahir. Ahli ilmu ngelihat batin. Tanpa meremehkan hal-hal baik dari zahir. Itu cara ngelihatnya begitu. Begitu hadirin. Selalu berpikir demikian. Itu salah satu fungsi ilmu itu. Makanya kan fungsi ilmu itu mengganti perspektif kita, hadirin. Mengganti paradigma berpikir kita. Mengganti karakter kita. Yang awalnya orientasi zahir menjadi orientasi batin tanpa meremehkan hal-hal yang positif dan baik dari zahir itu. Tapi itu dulu prioritaskan. Makanya waqala alladziina utul ilma, dan berkata orang-orang yang dikasih ilmu sama Allah, ilmu nafi. Makanya kalau kita ngaji bertahun-tahun ya hadirin, tapi pola pikir kita masih parameternya zahir, zahir, zahir, harta, kekayaan, berpikir bahwa kalau hijrah itu harus apa, ambisinya tetap uang dan seterusnya. Maka berarti ilmu kita bukan ilmu yang bermanfaat. Bukan. Orang yang dikasih ilmu yang bermanfaat itu konsepnya selalu begini. Dari dulu sampai sekarang. Ini kan ahli ilmu bukan di masa Nabi SAW. Ini Nabi ahli ilmu di masa sebelum Nabi SAW. Kan masa Qarun. Qarun di masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi ahli ilmu dari dulu sampai sekarang ya begitu. Caranya berpikir demikian. Selalu yang dikedepankan itu thawabun, gitu. Thawabullahi khair. Ganjaran Allah itu lebih besar. Pahala itu lebih besar. Keberkahan itu lebih dituntut. Selalu berpikir demikian, demikian, demikian. Makanya cara berpikir ahli ilmu kan selalu out of the box dibanding mayoritas orang. Mayoritas orang berpikir ke kanan, bisa jadi yang dikasih ilmu nafi berpikir ke kiri karena batinnya ada di kiri, atau sebaliknya yang lain berpikir ke kiri, ini berpikir ke kanan. Itu. Itu poin. So demikian. Selalu demikian. Ketika mayoritas melihat bahwa yang punya duit itu pasti enak, nyaman, segala macam, ahli ilmu justru lihat batin. Ini ujian buat dia. Dia bisa lulus atau enggak. Makanya, lihat. Orang yang ikhlas itu semakin belajar, semakin nuntut ilmu, semakin gak tertarik sama kepunyaan orang. Karena dia tahu kepunyaan orang itu dari sisi dunia itu semua ujian. Ngapain kita tertarik sama ujian orang? Analogi sederhana. Gitu. Antum waktu SMA, jujur aja nih, suka dengan ujian apa enggak? Jujur aja. Dari muka-muka antum udah kelihatan. Ini suka-suka ujian semua. Kayak kutu-kutu buku ini, Masya Allah. Siapa di antara antum ketika guru kimia mengumumkan besok kita ujian anak-anak, lalu sambil mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimus salihat. Siapa di antara kita gitu? Gak ada. Yang ada istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tamat riwayat gua nih. Tamat riwayat gua. Tapi kok pas hidup kok senang dengan ujian orang gitu loh. Senang dengan ujian orang. Kok aneh kita itu hadirin. Gitu. Hari Selasa pagi habis pelajaran pertama dapat kabar mau kelas sebelah kelas 3A ujian gitu loh. Ujian fisika 3A habis pelajaran kedua tugur fisika masuk kelas kita gitu loh. Dan ini mendadak tiba-tiba kita dapat kabar kita di baru ujian fisika tuh. Gimana perasaan kita? Pengen atau enggak? Nah, hadirin. Tiba-tiba pas masuk kelas kita tuh guru fisika migrain. Akhirnya enggak jadi ujian di kelas kita. Siapa yang protes sama guru fisika? Ibu enggak adil. Kalau kelas 3 ujian, kita ujian dong. Itu baru fair, Bu. Gitu. Kita mau ujian, kita mau ujian, kita mau ujian. Ada yang begitu? Gak ada. Yang ada apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimus shalihat. La ba'sa tahur, insyaallah bro. Ibu butuh istirahat di rumah. Gitu kan. Dengan pulang aja. Gitu. Doa kami menyertai ibu. Gitu lah. Dan besok jangan dipaksain masuk, Bu. Gitu lah. Tetangga saya persis kayak ibu sakitnya. Dipaksain masuk, besoknya meninggal, Bu. Ibu bed rest dulu satu pekan. Gitu kan. Padahal meninggal di tangan Allah. Gak ada hubungannya sama itu penyakit. Jadi kita tuh senang ketika kita tuh terbebas dari ujian orang. Kan gitu. Nah kenapa sekarang kebalik hadirin? Ini masalah taufik dan ilmu. Masalah taufik dan ilmu. Itu yang perlu kita camkan hadirin Allah muliakan. Nah itu makanya. Makanya selalu fokus ke ilmu nafi. Makanya harus kita harus ingetin terus diri-diri kita dan dan ya diri saya dan antum semua bahwa jangan sampai gagal menyimpulkan atau gagal paham. Akhirnya fokus sebatas konten. Padahal yang harus kita fokuskan adalah selain konten bagaimana wadah dan hati kita. Kita harus demikian. Makanya salah satu masyaikh kami dulu itu, teman-teman sekalian, kalau masuk kelas itu sebelum masuk ke materi selalu kasih nasihat buat kita, ingetin tentang keikhlasan dan ingetin itu. Selalu setiap sebelum masuk ke kelas selalu nyampaikan itu. Dan gak ada hubungannya sama materi. tentang hati, tentang ketakwaan, tujuan kita belajar ini apa. Walaupun itu memakan waktu ya, gitu loh. Tapi berkah tuh, materinya selesai aja. Terus yang berikutnya, sangat berkesan. Dan bukan hanya kesan sebagai experience atau pengalaman, tapi penting itu. Terasa gitu lah hadirin. Karena seringkali kita nih belajar tapi lupa hakikat dari ilmu. Bahwa ilmu itu khasyah, ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ilmu itu kerendahan kepada Rabbul Alamin dan lain sebagainya. Jadi itu hadirin, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan bisa melihat yang batin tanpa meremehkan yang zahir. Dan hadis kita pagi ini bi'idznillah itu tentang itu hadirin. Insyaallah kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tapi sebelum kita bersama Imam Nawawi, sekali lagi marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bondongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. يا جزاك الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati para ulama kita, guru-guru kita, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, jamaah semua dimanapun berada, dan semoga Allah berkahi ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Beliau rahimahullahu taala membawakan hadis Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an. Ketika Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan, atau an Abi Musa radiyallahu ta'ala anhu qal, dari Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu qal, dia berkata, atau beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha layumli lidhalimi fa'idha akhadahu lam yuflithu thumma qara. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menangguhkan hukuman bagi orang-orang yang zalim. Menangguhkan hukuman bagi orang-orang yang zalim. Fa'idha akhadahu lam yuflithu, maka jika Allah ambil dia, hukum dia, siksa dia, lam yuflithu, gak ada satupun yang bisa menghindar dari siksa tersebut, gak bisa. Nggak bisa. semua harus nerima. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah dalam surat Hud ayat 102, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Dan begitulah azab Rabbmu jika ia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim tersebut. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih dan sangat keras. Itu hadirin, sangat pedih dan sangat keras. Hadirin yang semoga Allah muliakan, hadis yang sederhana, hadis yang simple, dan syarat akan makna, dan penting untuk kita renungkan, penting untuk kita camkan. Jamaah yang Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa Allah menangguhkan hukuman bagi orang yang zalim. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, salah satu ulama, sesungguhnya Allah menangguhkan, mendelay, menunda, wa yuakhir, wa yutilu lahu mudda, diakhirkan dan Allah perpanjang durasi buat dia. Jadi Allah, salah satu sunnatullah itu begitu hadirin. Jadi ada yang zalim itu gak langsung diambil, tapi ditangguhkan. Jadi gak usah heran jika ada orang yang zalim itu kok bisa santai-santai gitu loh. Karena ditangguhkan. Dan bisa diazab di dunia langsung secara zahir gitu, seperti umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh, dan kasus banyak hadirin, gak selesai kita bahasnya. Atau emang dibiarkan sampai nanti di hari kiamat. Makanya masih ingat surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Surat Ibrahim ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Wahai Muhammad, engkau jangan sekali-kali berpikir bahwa Allah itu lalai, Allah itu enggak ngeh, Allah itu luput dari perbuatan orang-orang yang zalim. Jangan pernah berpikir demikian. Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu enggak lihat, Allah itu lupa, Allah itu lalai, Allah itu membiarkan orang-orang zalim itu bertindak, bersikap, nyakitin orang, zolimin orang. Jangan pernah berpikir Allah itu lalai terhadap mereka. Enggak. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan pernah lalai. Dan sebagaimana dengan kita, jangan pernah kita berpikir ketika kita zolim, kita khianati orang, bahkan seringkali yang kita khianati orang-orang terdekat kita, kita khianati istri kita khianati suami kita khianati anak-anak kita. Lalu pas berkhianat hari malam Ahad gitu atau malam Senin, terus kayaknya seminggu ini fine-fine aja deh. Enggak, ketahuan enggak? Enggak. Gimana istri di rumah, curiga enggak? Enggak. Bini gue enggak curiga di rumah. Jangan berpikir aman-aman aja. Gimana kemarin pas suami pulang, curiga enggak? Enggak, alhamdulillah suami gue enggak curiga. Laki gue begitu deh, pokoknya yang penting rumah bersih dan seterusnya, udah dia aman. Dia gak tahu apa yang terjadi ketika dia dinas kemarin. Jangan berpikir Allah lalai. Wala tasabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan pernah berpikir demikian. Jangan pernah berpikir demikian. Karena kenyataannya gak demikian. Kenyataannya tidak demikian, hadirin. Karena kenyataannya innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Itu bukan dilalaikan, bukan dibiarkan, bukan ada yang miss atau ada yang lupa, tetapi Allah tunda di hari di mana mata-mata itu terbelalak. Hari kiamat. Itu ditunda. Itu ditunda. Seperti hadis ini, hadirin. Innallaha la yumli lidh-dhalim, sesungguhnya Allah menunda hukuman bagi orang yang zalim. Fa idza akhadhahu lam yuflithu. Dan kalau Allah ambil, enggak ada yang bisa tolong, enggak ada yang bisa lari, enggak ada yang bisa ngumpet, enggak ada yang bisa berlindung, enggak ada yang bisa minta pertolongan. Tapi seringkali enggak langsung. Nah, dari sini kita kembali ke pembahasan kita di mukaddimah. Ini membedakan orang yang mendapatkan ilmu nafi' dengan ahli dunia. Ahli dunia begitu melihat orang zalim, tergantung nih posisinya sebagai apa. Kalau posisinya sebagai orang yang zalim, dia pikir ketika semuanya bisa dikondisikan aman. Dipikir ketika H+1 gak ada kejadian apapun, berarti dia aman. Dipikir ketika tidak ada kejadian apapun, tidak ada respon apapun di seminggu ke depan, atau H+2, H+3, H+4, H+5 dari perbuatannya, berarti itu aman. Dia berpikir ketika 1 tahun gak ada yang ngangkat, berarti itu aman. Enggak. Itu tadi berpikir lebih ramah. Jadi dia santai aja segala macam. Santai aja. Padahal itu gak aman sama sekali. Karena dia ngeliat zohir. Ngeliat zohir. Zohirnya aman. Padahal enggak. Adapun orang yang punya ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', oh enggak. Enggak sama sekali. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Ibrahim 42, wala tasabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Nabi SAW bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah memang begitu. Salah satu cara Allah, salah satu fi'lun min af'alillah, salah satu perbuatan Allah adalah Allah itu menangguhkan, bukan membiarkan, menangguhkan. Berbeda antara menangguhkan dan membiarkan. Allah enggak lalai, jelas. Alam ya'lami annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihatnya? Jadi ini enggak dibiarkan. Dan hal ini bukan hal yang sulit, ribet, dan membuat dahi kita berkerut untuk memahaminya. Antum simpel aja. Allah itu al-alimul khabir, yang maha mengetahui, baik yang global maupun yang detail. Al-alimul khabir. Jangankan Allah, hadirin, manusia aja dengan ilmu manusia, dengan teknologi semaju sekarang, itu dengan mudah mengangkat kasus yang 20 tahun yang lalu, kasus 15 tahun yang lalu, kasus 25 tahun yang lalu bisa jadi. Gitu. Yang pelakunya pikir dia aman. Pokoknya pikir aman. Oh, gak kejadian aman nih. Kejadian aman. Begitu dia ada sesuatu 20 tahun kemudian. Kalau Anda maju, saya buka kartu Anda 15 tahun yang lalu. Kalau Anda bermanuver seperti ini, kita akan buka kartu Anda 20 tahun yang lalu. Oke. Saya gak melakukan tindakan apa-apa. Hal simpel, hadir hari ini. dilakukan oleh makhluk yang kata Allah wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Manusia kan enggak dikasih ilmu kecuali sedikit kata Allah. Bagaimana dengan al-alimul khabir? Kok bisa manusia berpikir itu loh? Apakah Allah lebih sedikit ilmunya dibanding manusia? Manusia bisa. Makanya kan bahasa sekarang, rekam jejak digital gak bisa dihapus dalam tanda kutip. Kan? Anda bicara di sosial media, berarti Anda tersandra dengan apa yang Anda katakan. Begitu ada sesuatu, bisa diangkat. Itu manusia dengan ilmunya. Mungkinkah Allah gak bisa seperti itu? Kalau Allah, gak mungkin lah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah mencakup semuanya. Di akhir-akhir surat At-Talaq. At-Talaq ayat berapa? 11. Ilmu Allah mencakup semuanya, hadirin. Bukan dibiarkan. Ditangguhkan. Ketika kita ngambil uang orang, terus gak ada, itu bukan dibiarkan. Ketika kita zolimin orang. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah mencakup semua. Ayat 12 ya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ayat 12. Atolak. Allah tahu, tahu, ditangguhkan aja, ditangguhkan, ditangguhkan. Hadirin Allah muliakan. Makanya pelajaran penting dijelaskan para ulama. Fa'alal insani zalim alla yagtarra binafsihi wala biimla illahi lahu. Maka pesan bagi orang-orang yang zalim, jangan pernah terkecoh dan tertipu dengan zohir kalian yang gak diapa-apain. Jangan terkecoh dengan pattern ini, biimla ilahilah, ketika Allah tangguhkan dia, jangan terkecoh. Dia merasa aman. Begitu terkecoh, kata para ulama, fa inna dzalika musibatun fawqa musibatihi. Itu musibah yang lebih besar daripada dosanya tersebut. Itu lebih besar, lebih fatal. Jadi ketika kita melakukan kezaliman, kita melakukan kezaliman, lalu kita berpikir kayaknya gue baik-baik aja deh, santai, nggak ada yang tahu gitu, suami gue nggak tahu atau istri gue nggak tahu atau anak-anak nggak tahu, kalau rumah tangga atau orang tua gue nggak tahu, orang tua gue pikir gue kuliah baik, apa anak musola, anak masjid gitu loh, padahal gue tuh ke musola pas mata-mata kuliah sulit doang, itu pun bukan buat sholat duha tapi buat cabut dari kelas, kan begitu biasanya ya. Nah ketika, tapi orang tua gue pikir gue tuh rajin, bukan hanya di aktif di kelas tapi juga aktif di musola kampus. Itu lebih fatal daripada maksiat dan zolim itu sendiri. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan kezoliman lalu langsung ditegur sama Allah, langsung dihukum sama Allah, maka justru itu momentum dia untuk sadar, nyesel, kapok dan meninggalkan kezaliman tersebut. Tapi kalau diulur, ditangguhkan, justru sebaliknya, dia merasa lebih percaya diri untuk bermaksiat, lebih percaya diri untuk melakukan kezaliman, kan gitu kan. Awalnya deg-degan, gemeter, gimana, ketahuan gak? Enggak tuh, oh enggak ya, ternyata gue bisa juga ya, bisa zalim gitu loh. Gak ketahuan, coba lagi. Percobaan kedua, perasaan deg-degannya bertambah atau sedikit berkurang? Berkurang. Kok tahu? Nah ini. tersangka jebakan Batman. Enggak teman saya Pak Ustaz, ya apa-apalah. Itu sih kejiwaan kan begitu. Apa ketakutan grogi itu berkurang. Coba lagi. Berkurang, coba lagi, berkurang lagi. Iya kan? Ingatkan dulu waktu bolos. Jangan ngangguk, diam aja dia. Jangan ngaku perbuatan udah ditutup sama Allah. Ingatnya dalam hati aja. Pertama kali bolos tertekan kan udah deg-degan. Aku mau ngaku aja sama guru BPBK deh. Aku mau nyesel deh. Gitu. Ternyata enggak ketahuan loh. Besoknya enggak dipanggil sama guru BPBK gitu. Coba lagi bolos. Ternyata terus dapat tips baru lagi yang lebih aman. Terus gitu loh. Terus santai dulu. Sampai awalnya bolos loncat tembok belakang sampai di level bolos keluar dari pintu gerbang depan gitu. Ah udahlah, kita sama-sama tahu kan begitu. Itu keahlian dan keluarnya santai, tenang gitu. Itu awalnya ngumpet-ngumpet. Itu bahaya loh. Itu bahayanya ditangguhkan itu loh. Makanya musibah di atas musibah itu seringkali lebih fatal daripada maksiat itu sendiri. Karena kalau, coba bayangkan, kalau misalnya pertama kali bolos, ketangkep, lalu dipajang di seantero sekolah, gitu, dan dilihat seluruhnya, termasuk dilihat wanita halus yang lantum lagi taksir, oh selesai tobat tanasuha udah, gitu lah. Tapi jangan karena wanita, gak bagus gitu. Oh nyesel, malu, merah, udah nyesel, wajah Allah gitu. Terus nggak berhenti sampai di situ, guru BP-nya panggil ayah kita, anak bapak bolos sih, di rumah ditegur, uang belanjaan dikat gitu loh, nggak negur, nggak kapok. Jadi sebelum jago udah kapok, enak sebelum jago, sebelum expert gitu ya, udah kapok, udah nggak berani macam-macam, dan mau jadi anak pengajian aja deh, Bismillah gitu, udah gitu, karena langsung ketangkep, langsung ketahuan. Itu poin. Dan mungkin ada di antara kita ngalamin itu. Baru nyoba apa misalnya ngisep selinting langsung ketangkap, udah enggak berani selinting. Tobat. Udah deh. Enggak berani lagi deh. Udah, besok bawa musaf deh. Ada. Itu bahaya loh. Tapi kan manusia itu tadi. Dipikir itu bagus, aman, itu bahaya. Itu bahaya. Kalau pertama kali chat misalnya dengan wanita lain langsung ketahuan segala macam gitu. Udah enggak macam-macam. Kenapa bisa terjadi check in dan zina? Karena kan pas chat pertama enggak ketahuan. Chat kedua enggak ketahuan, chat ketiga enggak ketahuan kayak dibiarkan aman segala macam, istri enggak tahu atau suami enggak tahu, anak-anak enggak tahu, apalagi mertua. Terjadilah apa yang terjadi. Iya gak sih hadirin? Jawab gak ya? Gitu ya. Kalau jawab jadi tersangka lagi. Ya seperti itulah. Jadi seperti itu. Jadi begitulah. Makanya zaman sekarang, kalau misalnya dulu kita pernah melakukan sesuatu terus ketahuan dan seterusnya, jangan suudzon. Bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan kita. Karena kalau bebas akan timbul rasa aman, kepercayaan diri untuk membuat zalim. Karena semua hal-hal besar dari hal-hal kecil yang dilakukan secara baik. Akhirnya gitu. Kan begitu. Kan begitu hadirin. Ada ikhwan KW misalnya, oknum KW nih, KW satu super misalnya, terus ganggu akhwat yang sudah bersuami. Begitu dia ganggu, akhwatnya kasih tau suaminya, besoknya dikepung rumahnya tuh sama teman-teman si suami tersebut. Kira-kira berani macam-macam lagi gak? Udah gak ada, gue cerah deh. Gue gak mau ganggu istri orang deh. Gitu lah. Gue mau ganggu yang single aja deh. Begitu ganggu yang single, dikasih tau bapaknya sekarang, dikepung sama bapaknya, gitu. Gue nggak mau, akhirnya udah deh gue kapok deh. Tapi memang dasar setannya bandel. Udah gue mau cari yang single, yatim piatu aja deh, gitu. Terus gitu, setan kan gitu pinter. Orang ganggu lah yang single yatim piatu. Ternyata kakaknya preman hadirin. Kalaupun kakak kadang ganggu aku dikepung gitu loh. Dan kapok-kapok gitu loh. Udah pokoknya mau ganggu single yang anak tunggal, yatim piatu. Terus kan, tapi menurun. Akhirnya udah jerah selesai. Itu tuh ditolong sama Allah. Tapi seringkali kita itu gak sadar. Karena kebodohan. Dulu manjahulah kan manusia itu hadirin. Makanya pelajaran layak tar. Jangan tertipu. Itu bahaya. Karena begitu kita tertipu dengan kenyataan ini, idza umliya lahu waktasaba athaman aw izdada dhulma izdadat uqubatuhu wal i'adzu billahi fayu'khadh 'ala ghurra. Karena kalau kita tertipu, maka kita akan merasa aman dalam berdosa, terus berdosa, melakukan kezaliman, dan sadiumnya akan naik terus, akhirnya hukuman kita semakin parah di sisi Allah. Dan begitu Allah hukum, gak ada yang bisa ngeles. Gak ada yang bisa ngeles. Itu yang perlu kita tanamkan. Itu dari sisi yang zalim, hati-hati masalah ini. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah. Dari sisi yang terzalimi, ketika seseorang berada di posisi terzalimi, maka jangan berpikir dia sendirian, enggak. Jangan berpikir Allah biarkan seseorang menzalimi dia, enggak. Jangan berpikir Allah diam ketika dia direndahkan, ketika dia disakiti, ketika dia dizalimi, enggak. Innama yuakhiruhum liyaumin, yang dilakukan adalah Allah tunda, Allah akhirkan. Tashkhasu fihil absar, ke hari kiamat atau nanti, bisa jadi nanti di dunia, tapi nanti Allah enggak akan diamkan. Antum enggak sendiri, Anda enggak sendiri, kamu enggak sendirian. Ada Allah tabaraka wa taala, dan Allah ngelihat. Allah enggak, walaupun kita gak tahu siapa yang zalimi kita. Ada banyak dari kita gak tahu siapa yang zalimin saya, siapa yang ganggu saya, siapa yang kirim WA kepada saya seperti ini, siapa yang ini, kita gak tahu. Tapi Allah tahu, dan Allah gak diam, Allah gak biarkan. Itu harus kita yakini, gak akan Allah biarkan. Tapi Allah tangguhkan. Dan kalau dia gak berubah, biar sakitnya lebih parah hadirin. Lihat bagaimana, jangan lihat zohirnya. Tadi pembahasan kita mukadimah, jangan lihat zohir. Zohir mungkin kita atau dia itu kayaknya sendirian. Zohirnya mungkin terlihat tersendirian. Zohirnya mungkin dia gak berdaya. Zohirnya mungkin gak ada yang nolong dia. Oh enggak. Ada Rabbul Alamin. Ada Al-Quyul Matin. Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin Allah muliakan. Lalu yang terakhir hadirin Allah muliakan. Al-Hasan Al-Basri pernah menyampaikan bahwa al-mu'min ya'malu bi ta'at wa huwa mushfiqun wajilun. Wal fajir ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Mukmin itu senantiasa melakukan ketaatan. Dan pada saat dia melakukan ketaatan, ia khawatir dan ia takut. Sedangkan orang fasik, orang fajir, itu melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dan pada saat dia melakukan kezaliman dan kemaksiatan itu, dia merasa aman. Lalu kita bercermin kita di pihak yang mana, hadirin. Itu kata Hasan al-Basri. Karena mukmin itu tahu bahwa ketika dia baik-baik saja, kayaknya aman, itu bukan berarti zohir ini bukan berarti 100% Allah ridho sama dia, belum tentu. Bisa jadi ini penengguhan. Maka dia khawatir. Dan dia akan evaluasi diri dia, muhasabah, introspeksi. Khawatir dia. Dan khawatir dia itu berjalan beriring dengan rasa harapnya kepada Allah. Adapun orang fajir enggak, merasa aman aja, tenang, udah gue beresin, tenang, aman, tenang. Kalau kita punya pola pikir enggak aman kok, enggak, sekarang jangan-jangan kita fasik, hadirin. Jangan-jangan kita fajir. Karena orang beriman enggak demikian. Orang beriman tuh khawatir. Tapi bukan paranoid, bukan. Karena porsi dan takaran kekhawatirannya tepat. Tepat. Pas gitu. Proporsional. Jadi dia khawatir. Jangan-jangan saya zolim. Karena siapa kita di antara kita gak zolim, hadirin? Siapa di antara kita yang gak zolim? Kita berinteraksi sama orang. Gitu. Misalnya saya bicara setiap hari. Siapa yang bisa menjaga ucapannya setiap hari, hadirin sekalian? Pastilah ada yang salah, ada yang keliru, dan seterusnya. Dan Allah kan tahu itu. Kita berinteraksi dengan istri kita, dengan suami kita setiap hari. Siapa di antara kita gak zolim? Sama anak-anak. Siapa di antara kita yang benar-benar menunaikan 100% hak anak-anaknya? Oke, tahajudnya oke. Tahajudnya bagus. Alhamdulillah aku tahajudnya 1 jam, 1,5 jam setiap malam. Oke, tahajud gak ada masalah. Anak dididik gak tuh? Oke, kalau anak aman, istri dididik gak? Oke, kalau istri aman, orang tua gimana orang tua? Siapa di antara kita gak zolim, hadirin? Makanya langsung segera istighfar, taubat kepada Allah. Dan jangan merasa aman. Dan semua gak ada apa-apa. Itu semua kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bisa jadi Allah tangguhkan. Dan itu kesempatan orang-orang beriman untuk bertaubat. Bukan tertipu. Makanya jangan tertipu. Ini kesempatan. Misalnya ketika kita melakukan kekhilafan, blunder, Allah gak langsung hukum kita. Itu Allah tutup aurat kita. Sebagaimana kalau Allah langsung hukum, itu pertolongan Allah juga. Kalau Allah belum ini, bagi orang-orang mereka melihat penangguhan ini, itu adalah kesempatan kita bertobat tanpa harus aib kita digetahui oleh orang. Atau merasakan sakit dulu. Makanya segera tobat. Jangan sampai hukuman itu datang. Kalau ada kesempatan, kalau enggak. Kalau ada kesempatan, kalau dihukum sendirian, kalau di depan orang, semua orang tahu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Orang beriman itu selalu mengintrospeksi dirinya dan mengintrospeksi dirinya. Karena dia tahu kalau Allah hukum gak ada yang bisa menghindar. Jadi sekali lagi tidak ada orang zalim itu yang aman dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada. Hati-hati. Dan sebelum kita tutup, coba renungkan juga ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam surat Hud ayat 113 Allah berfirman, "Wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min ula thumma la tunsarun." "Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun." Wala tarkanu ila alladzina zalamu, janganlah kalian cenderung bersama orang-orang zalim. Kata Ibnu Abbas, wala tamilu ila alladzina zalamu wala tasta'inu bihim, dan jangan kalian itu merapat kepada orang-orang zalim. Jangan. Fatamassakumun nar, nanti kalian tersentuh api neraka, dibakar sama Allah. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, karena kalian gak punya penolong selain Allah. Thumma la tunsurun, kalian juga gak ditolong. Jadi gini maksudnya, ada banyak orang merapat kepada orang zalim karena terkesan kuat. Kata Allah, jangan. Kalaupun mereka hari ini gak diapa-apain, itu bukan karena mereka kuat, itu ditangguhkan. Dan kalau mereka terus, berarti mereka termasuk orang-orang yang tertipu dengan penangguhan tersebut. Bukan yang sadar dan bersyukur lalu bertobat, tapi tertipu. Nah, kalau Anda merapat sama mereka, berarti Anda merapat dengan ke orang-orang yang ditangguhkan dan tertipu dengan kondisi tersebut. Maka kalau itu dilanjutkan, maka itu akan membawa ke api neraka jahanam. Itu poin. Kan kadang-kadang suka gitu. Orang tuh, udah dah aku sama yang ini aja. Kenapa? Kayaknya lebih kuat nih. Dan jarang orang mau sama orang-orang yang benar. Karena lemah seringkali. Karena orang yang benar itu misalnya minoritas, sedikit, kecil, gak bisa ngapa-ngapain. Itu keliru. Jangan gabung sama orang-orang zalim, kata Allah. Wala tarkanu ila ladzina dzalamu. Jangan ke sana. Karena ini ditangguhkan. Makanya itu tadi kita seyakin apa memahami konsep ini. Bahwa Allah tidak akan membiarkan. Tapi Allah menangguhkan. Dan itu kesempatan seseorang untuk taubat. Dan jangan tertipu. Kalau tertipu, jika Allah hukum, gak ada yang bisa menolak. Dan kalau itu kejadian di akhirat, selesai, hadirin. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khair, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Semoga Allah kasih taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Hakikat ibadah adalah doa. Qadarullah, saya menikah sudah lebih dari 20 tahun dan belum dikaruniai anak. Doa yang saya panjatkan setiap hari adalah Rabbi habli minas salihin. Sampai saat ini saya sudah pramenopause yang secara medis sudah tidak mungkin lagi punya keturunan atau anak. Apakah doa saya keliru, Ustaz? Meminta sesuatu yang tidak mungkin lagi menurut hitungan manusia. Jazakallah khairan Ustaz atas pertanyaannya. Wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Jawabannya adalah al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Dan baik dikasih anak atau gak dikasih anak, dan tugas kita berusaha, tapi tetap proporsional gitu lah, hadirin. Allah paling tahu yang terbaik. Dan anak itu ujian. Anak itu ujian. Innama amwalukum auladukum fitnah, dalam surat At-Taghabun. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Dan jadi proporsional. Tugas kita berusaha minta anak yang soleh, tapi kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang Allah muliakan, kondisi secara medis gak bisa punya anak, itu bukan halangan bagi Allah. Saya mau tanya, teori medis mana yang bisa menjelaskan lahirnya Nabi Isa, hadirin? Itu teorinya apa? Jadi jangankan menopause punya suami, ini Maryam gak punya suami. Lihat Nabi Zakaria. Dalam surat Maryam, qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqira. Wahai Rabbku, kata Allah, bagaimana aku bisa punya anak sedangkan istriku udah gak bisa punya anak lagi, aqir. Waqad balagtu minal kibari itiyah, dan aku udah tua gitu loh. Tapi Allah kasih. Allah kasih Yahya. Gitu loh. Makanya ayat sebelumnya apa? Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Dikasih ya. Itu. Yang suami udah tua, yang istri udah gak mungkin punya anak, dikasih anak dan gak tanggung-tanggung. Yahya nama anaknya. Nabi. Jadi semua bisa. Yakin sama Allah SWT. Tapi yakin di ijabah. Yakin di ijabah. Tapi belum tentu di ijabah dengan anak. Karena kita tahu kan tiga. Allah kasih di dunia. Atau Allah tunda nanti di akhirat. Atau Allah palingkan keburukan yang senilai dengan permintaan kita. Itu. Kita harus yakin demikian. Dan terus doa, terus doa, terus doa. Allah Ta'ala misalnya. Saya rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah habis. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.